kenyataan ini tak bisa dihindari. Mulai bekerja hadapi tantangannya. Sabarlah kawan, sabarlah. Semua ada hikmahnya. Bersabarlah. Sabarlah, semua ada hikmahnya. Bersabarlah. Kenyataan.